Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang kula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah pengaosan malam Sabtu Kliwon ingkang mapan wonten dalem Kadikinan. Dalem Kadikinan. Insyaallah pelawak niku mlebu surga. Ning cangkeme mampir neraka. Ya, sak karepmu. Moga-moga banser lungguh hele mesake sing ana le, lungguh apa? Lungguh. Matur nuwun, banser sampun ngawal kat ngarep, ampun macet nggih. Banser iki lemu kok, ben pengajian badhok. Monggo dalu menika waktune mboten panjang. Kula mangkin gantian teng IAIN Salatiga ngaji sesarengan ingkang khusuk. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, durasi panjang atau pendeknya sebuah tausiah tergantung dari isi amplopnya. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten pengendikan ngeten, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai segala keindahan. Maka malam hari ini kelihatan indah dengan warna-warni jilbab dan pakaian. Subhanallah, iki ya ngono. Wis tuwa ngarep dhewe jilbabe pink. Lak kimcil no pantes ya. Tuwa jilbabe pink. Aku curigai, jangan-jangan saya pakai yoping. Maka manusia diciptakan dengan segala keindahannya. Salah satu keindahan yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ingat, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau banji itu bukan jenis kelamin dalam Al-Quran. Walaupun mohon maaf, banji juga Gus Miftah openi. Saya dimana-mana kalau pengajian di kafe pasti ada banji yang datang. Dua hari yang lalu saya pengajian di sebuah kafe di Surabaya namanya The Boss. Dadakan, karena malamnya saya mau pengajian di Gang Doli bersama mantan-mantan PSK dan Begengge. Salah satu alumninya ada di sini. Oh, salah. Bojone tak dikin, sorry. Sing kuning kayak matamu. Mata codot. Sorry, kuwi anake Mas Dikin. Nggih. Ning yo anake nyuwun sewu, anake nyimut kudu anake Dikin. Lah anake Diken ra mungkin to ayu kaya ngono ya ra. Apa meneh saiki kita diken duwe anak ra mungkin. Kena ya tenan. Kenapa? Kena gula, Bro. Ha? Mas, ngomong liane, Mas. Lah jaman biyen, jaman kondang-kondange nom-nomane cak diken kuwi penyakitnya kencing manis. Saben delok sing manis pengen kencing. Ya. Saniki gula. Kula nang Surabaya ditelepon karena malamnya saya ada pengajian di Doli. Yang namanya kemarin saya usulkan Doli menjadi Al-Fadoli. Yang artinya keutamaan. Saya berharap nama Doli diganti dengan Al-Fadoli. Kula ditelepon kali juragan kafe Gus Miftah di Surabaya. Ya bos, mbok mampir. Anak-anak saya juga pengen ngaji. Akhirnya kula mampir. Masya Allah. Begitu saya sampai di Lempat, MC-nya langsung bengok. Alhamdulillah dihadiri Gus Miftah. Mbak-mbak purel langsung ruyuk kula. Wut. Ya Allah. Delok nengen ketemu susu. Ngiwo susu, ngarep susu. Lah kula cerita kali bocah Banser Surabaya. Kok kula mboten diajak Gus? Halah, kowe ngacengan kok melu-melu aku. Rato. Kamu enggak akan kuat bergusuh aku ngono. Lah cak dikin tak jak malah aman le. Ah, soalnya wis rasa ngene. Tongkate iki. Ya ora apa-apa. Artinya begini loh. Wong bengi iki, Cok. Ini Gus Miftah ini nun sewu lagi viral. Mbok omong opoe terserah, sing penting gak bayar. Ya wis ora apa-apa, pengendikane wong tuwa iki dirungokke. Siapa tahu itu pesan-pesan terakhir, ya ora? Diamput. Wah, sing lucu kula ning kafe niku ana banci niku 15 ngerubung kula pas ngaji niku. Gus, aku ngefan. Ya Allah. Langsung maju ning panggung, susuku dicawil cepul. Arep tak bales jane lanang aku. Tak takoni, jenengmu sapa? Kula Mbah Suceto. Apa kuwi susune lancip diganjel boto? Jadi jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Banci bukan jenis kelamin dalam Islam. Tapi mohon maaf, jangan pernah menghina mereka. Diajak kenalan karo Gusti Allah. Maka saya sabar ngurusi teman-teman banci, tak ajak ngaji. Ya mangkat. Bahkan saya tahun berapa itu berangkat umroh ditemani sama para banci-banci. Wah niku ger nih. Begitu ning Madinah, banjine usul, "Bah, apa? Mbok kula sak kamar kali Abah, matamu ya aku ngono." Moh aku. Tangi so jempolku teles kabeh ya ora. Eh banjine lemune kaya ngene, ya Allah. Jane bocah iki ra lemu. Mung sawak weteng kabeh. Akhirnya kula cerita nggih supaya jenengan paham banci juga ternyata butuh ngaji. Oke itu ning kota Mekah arepe umroh takon kula, carane tawaf pripun Mbah? Gampang. Kae lho ana Ka'bah, ana Hajar Aswad, kowe ngeluk salam, Bismillahirrahmanirrahim. Ah gampang. Begitu ketemu Ka'bah banci niku histeris. Langsung mulai umroh bengok-bengok, Bismillahirrahmanirrahim. Muah muah muah muah. Modar modar ya aku. Mulai umrah telepon kula, "Abah, insyaallah kula tobat, seneng aku." "Wah, kowe tobat le?" "Nggih. Carane pripun?" "Insyaallah mulai minggu depan saya pakai jilbab." Matane aku. Lanang jilbaban. Nah, ini kula pengajian. Segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa, Bah? Beda. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Gantian saya ditanya, laki-laki mati apa? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Banci mati? Aluminium. Dia banci ini ngombe. Alamunih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok. on. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka tadi siang saya sarasean sama Pak Ganjar Pranowo teng IAIN Kartosuro. Kula matur, ayat ini paling cocok digunakan di Indonesia. Syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini keindahan yang Allah ciptakan. Dan Indonesia sangat indah kalau dilihat dari sukunya. Coba jenengan delok songko ujung Jawa Timur. Teng mriko ono suku namine Osing. Bahasa Osing iki piye, Cak? Ya, kelendi arani lho sapa le? Ya, eh Pak Yai, kapan ira matai? Apa? Mati matamu kuwi matai. Aku ya ngerti aku. Tapi ora apa-apa. Wong mati niku syaraté ra kudu tuwa, mati syaraté ra kudu lara. Mila sakniki sing lara Cak Dikin, sing tuwa Cak Dikin, kula luwih nom daripada Cak Dikin, bisa jadi sing mati Cak Dikin dhisik. Eh, aku mudeng karepe sampean. Apa? Ngomongke aku ndang mati, mesti arepe ngepek bojoku nih. Salah. Lah kok piye? Anakmu. Aku umpama ngrabiane Cak Dikin ki ra apa-apa le. Ning lak yo wagu ta aku nyeluk jenengin papa. Halah-halah. Papa tuh gak yang meletek-meletek. Masa aku bodoh sungkem karo Cak Dikin. Bosok. Ngulon didi katamu nyebrang Madura. Keindahan yang diciptakan oleh Allah di Indonesia. Begitu jamilahnya Indonesia itu. Masuk Madura. Bahasane wis beda meneh. Jos lak Madura. Bahasane piye Cak? Madura Cak. Aduh, yo napa iki kabar iki? Iki ta kiai niki. Kiai iki senengane lungono londe-londean, Dik. Artine ceramah, artine ceramah. Oh, iki to kiaine sing ngeramai londe. Lah aku sing nganggo ngono kuwi mau artine. Wong Madura niku napa-napa iso. Kalae niku mung lomba TTS, teka-teki silang. Hubungan suami istri menghasilkan 5 kolom anak. Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak kanak. Mila lak daftar polisi mesti kata-kata wong Madura niku gagal. Soalnya ra iso berhitung. Lah wong Boyolali berhitung 1, 2, 3. Madura to 1. Man. Lah sito. Nyebrang ngulon meneh, indahnya Indonesia membuat orang Jawa di Surabaya. Bahasanya rodok kasar didik. Jancuk. Dan jancuk niku sak janjane mboten misuh. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lambian zaman peperangan saben tank mlebu kampung wong Surabaya bengok, jancuk, jancuk, jancuk, ngoten niku. Lah kok Gus Miftah ngomong jancuk fasih soalnya kula paham tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ngulan meneh ketemu Solo Yogyo. Bahasane alus kaya kula. Telek. Cangkem kula niku kasar niku mergo melu cangkeme Dikin asline. Lah ya Cak Dikin nak gawe lagu yang ngawur kok cinta tak terpisahkan. Ya Allah. Tekku iki aja godolanan mergo tekku sagede kentongan ngono kae lah. Ngulon meneh indahnya Allah menciptakan Indonesia. Di sana kita ketemu dengan orang-orang Banyumasan alias Ngapakiyah. Ketemu Kebumen, Tegal, Brebes, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga. Ngantikane pripun? Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Kula nate ngaji teng daleme tiyang ngapak ditawari udut nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Dadi ngapak niku bahasa ngrokoke niku ngobori cocot. Lak cara Kebumen ngomprongi congor. Lah mila lak teng mriko NU niku nunut udut. Nunut udut. Wong soale sing kondang niku lak daerah mriko rata-rata wong NU. Lak wong NU niku ciri khas e cangkeme ngerokok. Soale lak Muhammadiyah haram. Napa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktine napa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Ada dia, bila cangkeme ngerokok ya ora apa-apa. Ah, Jawa niku ngerokok duwe dalil lho NU niku. Napa dalile ni'matul udud ba'da dahar niku NU. Dadi nikmate udud bar badok. Bar nguntal kok. Lah santri kula niku malah pujiane ngoten niku, sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok, padha karo wong sing ora cewek ngono. Tapi ngerokok iki ampun lho, Cak. Apie. Dadi ana banser mboyo lali, lunga ning alas ilang. Ketemu kancane telu ning kono. Bansere mung sitok. Lah arepe mulih ra iso, ketemu jin. Takoni karo jin. Kamu minta satu permintaan pasti saya kabulkan, sing siji. Aku senengane kaya Cak Dikin, apa? Bojo. Kayak bojo papat. Leboke kamar 5 tahun. Nomor loro. Kowe senengane apa? Aja mau contohi. Kulo senengane mendem, leboke kamar kayak botol 5 tahun. Terakhir banser. Kowe sapa? Kulo banser. Senenganmu apa? Udut. Leboke kamar kayak rokok 5 tahun. Bar 5 tahun ditokke. Sing seneng bojo, bojone papat. Ya Allah, metu kamar kewer-kewer. Langsung kena penyakit gula, contohnya iki umpamane. Sing seneng mabuk, metu sengok kamar, kewer-kewer. Entek ndase gara-gara mabuk. Bahasan banser tok ke sengok kamar, bergas suara sehat wal afiat. Jine takon, kok gue sehat? Ya salahmu jen jen, ninggali rokok ramenai korek. Wadiar, pahit cangkeme. Di mat, mut, mat, mut. Ngulon meneh, begitu indahnya Allah menciptakan Indonesia. Ketemu bangsa namine Sunda. Bahasane wis beda meneh. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah disrondeng. Kadituk ka dunia, teh medodok dinyanya. Kadituk untuk naun-naun, silit medodok dintep tawon. Sing lucu wong ngapak dolan gini wong Sunda. Begitu mlebu kampunge wong Sunda ngidak telek. Wong ngapake bengok, "Ta ini siapa ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya mah taina urang." Wong ngapake ra percaya, "Inyong ra percaya." "Lah ngapa? Ta ini urang kok gedene sekiyek." Ngulon meneh, ketemu pundi? Jakarta. Bahasane napa? Betawi. Wis beda meneh le. Bahasane Betawi, ketemu anake Cak Dikin, "Lulu gua, bapak lu mertua gua." Iya. Aku rabi anake Cak Dikin, wah Cak Dikin anugerah aku musibah. Mung dimeli tok karo bapakne. Ya karena ditunjuk lho, Gus. Lah unjuk piye wong adohe kowe goblok kok panitiane iki. Kiyene ning kene, mejane ning kene, pekok, pekok. Kudune ning ngarepku, mosok aku ndelosor kaya sapi. Jancuk, jancuk iki ra. Panitiane picek tenanane. Usin ngisine iki. Kudune lho ya rene. Lho la iya iki teh, banyu putih, degan. Iki racun. Kencur, kencur. Waduh, kurang siji le mau. Kenapa? Menyan matamu. Kaya jadilan. Iki ya tuwa ya pekoke ampun ngalamun mboten iki, Pak. Aja ngenyek lho, kopiahe NU lho. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Lah iya tak. Mosok wedang adoh, wis ngaji panas rono kipas angine. Mbak-mbak jangan maju-maju awakmu, mundur ini. Kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Mbak, yang sebelah sini. Aku enggak berani ada istriku. Rondo. Hah? Rondo. Kok ngerti? Ngetok, cangkeme ngebas. Wahai para janda ingatlah, irungono rondo-rondo. Wahai para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Codot-codot. Allah serah rewel. Lah, kenapa kemudian Allah menciptakan perbedaan-perbedaan seperti itu? Supaya kita memahami justru berangkat dari perbedaan akan menimbulkan keindahan. Nyuwun sewu. Iki gamelane Cak Dikin iki jenenge apa? Kelompoke apa jenenge? Jabarut Kaffah. Jabarut Kaffah, njenengan delok. Alat musik iki kabeh beda-beda. Iki apa jenenge iki le? Keyboard. Kuwede keyboard e kaya wetenge. Gitu. Kuwi apa le? Suling matamu kaya ngono suling. Oh, katarak matane. Kaya ngono suling iki lho. Kekrek jangkeme ngono. Kuwi jenenge apa? Saron. Iki jenenge apa? Gemuk demung. Kaya apa kae? Oh, tipung. Aku sing suarane paling nyenenge kae. Entek edite. Entek edite kae. Ana gitar, ana drum sak piturute. Kenapa kemudian kudu beda? Soale lak padha suarane monoton. Maka keindahan itu justru berangkat dari sesuatu yang berbeda-beda. Maka akan menimbulkan keindahan dan kalau digunakan dengan rasa akan menjadi enak. Contoh, sambel. Kenapa sambel niku enak? Contohnya sambel terasi. Karena bahannya beda-beda. Ana lomboke, ana brambange, ana bawange, ana terasine. Lah Cak Dikin cetok kakean micine. Jajal, umpama jenengan mangan sambel sing dipangan siji-siji, ora diulek. Mangan lomboke dhisik. Entek nembe brambange, meh rampung nembe terasine, bengoren cangkemmu tak kandhani. Sing terakhir gareme. Sing terakhir gareme. Gareme terus ditekakne ambulan. Lah ngapa, Cak? Mudar. Ayo. Lah, kalau kemudian kita memahami perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Bagaimana supaya perbedaan itu menjadi indah? Harus harmoni. Kan ngono. Sing nganggo keyboard yo nyekel keyboard wae, sing saron yo saron, sing demung yo demung, sing tipung yo tipung. Sing nyanyi yo nyanyi, rasang lirik aku terus. Aku ngerti, kamu mikir aku. Tapi sorry kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir anaknya Cak Dikin. Yeah. Ambiar. Mulih langsung nyanyi. Atiku rasane loro. Ora lah iki sing melu Cak Dikin iki nyuwun sewu. Kan wis suwe melu Cak Dikin. Ana ngono ana perubahan, langsung nyanyi kartone ana medhot janji. Ya. Biyen aku sebetah suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya pupra. Biyen wis tawanti-wanti aja nganti lali. Ahoke matamu. Dadi kiai wis api dadak nyanyi campur sari ra urung luput. Alah, telek. Alah. Niku wedi lak tak teruske jope Cak Dikin nilang tak kandhani. Itu wis mbales apa dake. Aku baru ngombe oli e cangkemku. Kowe lunyu. Oli tap-tapan matamu ira. Lan iki nyuwun sewu indah karena kita ada harmoni. Makanya harus kita pahami menungso kita kudu padha. Untuk mendapatkan keindahan itu maka Al-Qur'an kemudian mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sing dimaksud fastabiqul khairat niku menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Dadi penyanyi ya, dadi penyanyi ya sing apik. Ngono nduk. Kuwi lak pengajian gayane jilbaban rapet, lak pas campur sari. Ya Allah. Mlotrok kabeh. Ngono ta? Lak pengajian jilbabe jos, bajune jos. Begitu campur sari, SMS silite metu setitik. Lah iya cik cilik kaya anake cak dikene ora apa-apa, SDSB semok depan semok belakang. Lah lemung ini ya Allah. STNK setengah tua ning kewer-kewer ta kandhane. GGA. Jane kowe ora lemuk, Nduk. Mung watengmu kaya pahala bulan Ramadan. Nah, napa niku berlipat-lipat. Sabar, rondo ki sabar. Rondo ta? Eh? Oh ting-ting. Alah-alah ting-ting kok melotrok kabeh. Dadi penyanyi ya penyanyi sing apik. Dadi pelawak ya pelawak sing apik. Niate menghibur ya karo dakwah. Dadi tukang syuting ya ngono, dadi banter ya ngono, dadi kiai ya ngono. Menjadi yang terbaik pada posisi masing-masing. Tanpa harus menjelekkan orang lain. Maka disitulah akan kita ketemukan perbedaan yang indah. Orang mungkin awake dhewe iki padha, cak dikin, sanggon-gon kula ketemu bajune putih. Soale apa duwene ya mong iki. Mas, aku asline jaket kok yang ini iki ya duwe. Asline ya? Heeh, asline duwe. Ning ora tangguh. Lah ngapa? Lah dhisik nyolong gonamu. Kabeh iki dicolong kok, iki serbane ya nyolong gonku. Berkah matamu, berkah. Kita enggak mungkin sama, Bapak Ibu. Pilihan baju ya dhewe-dhewe. Ya Ibu iki ana sing kembang-kembang. Apa meneh wong wedok saiki ya Allah, kadang-kadang wong jilbaban nganggo bros. Brose menyesuaikan profesi suaminya. Oh no. Sing lanang tukang kembang, brose pot. Ya Allah. Gelak nyirami kapan aku? Sing cilaka nyimut, ha tak bojone pelawak brose gambar cangkem ngene. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ana NU, ana Muhammadiyah. Jangan jadikan wasilah untuk pecah belah, tapi wajib jadikan wasilah untuk mendapatkan keindahan dengan harmoni. Ilo NU Muhammadiyah ono NU ono Muhammadiyah yo wis saiki ono MTA yo wis mlaku dhewe-dhewe menjadi yang terbaik di posisi masing-masing tanpa harus menyalahkan pihak lain. Kan kudune pemahamane ngoten. Kowe ngapa melu Muhammadiyah? Ya aku senenge Muhammadiyah kok. Ngapa melu NU? Aku seneng kok. NU karo Muhammadiyah iku lak bedane mung tipis. Lah wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak. Tak takon kalau ibu-ibu mriki jenengan ngersake sing dawa napa cendak? Dawa. Wow. Dawa. Berarti dikin cetok gak kepilih. Soalnya dikin cendak. Atur gula belas reso ngadeg wisane. Ndok. Nyilih mik. Nyilih mik. Niki lho bedane Gus Miftah kali Cak Dikin. Bedane Gus Miftah kali Cak Dikin. Gus Miftah nyekel mik ngoten niki. Cak Dikin. Nah niki. Semot ireng. Pertanyaane Gus. Pertanyaane besok iku sing mlebu pertama kali ning swarga ki dagelan apa kiai? Kowe ngene wae cak, kowe makmum karo kiai mesti selamat. Sesuk lak kiai mlebu surga, dagelan kuwi insyaallah ya katut mlebu surga. Nih ya niku persoalane kiai ini kelon karo bidadari, dagelane tetep dagel tok teng surga. Jadi kula kelon karo bidadari patang mriki menggambleh tok ngono kuwi. Gus, jarin besok iki ning swarga bakal dikancani widodari 70. Ditingane Mas Marko mau ya ngono. 70. Kamangka ning kono ya nek bojoku barang. Berarti lek Bojoku papati sing bertemu pertama kali sing dibut. Ya sing kene iki. Oh tenan nyimut ramok gawa gondol codot kae. Oh iya. Yeah. Wong kae duwe prinsip tidak ada rotan akar pun jadi. Iya. Berarti berarti jumlahe 70 cici. Ora 70 ki permaisurine bojomu ki cerutak banget kabeh mau jaluki kok. Aku tiwas mati arep pesen irek. Lah ngopo irek? Ya iso cung cung. Sak menit pisan genti, sak menit pisan genti. Ole ole ole ole. Wala iki lak nate critane karo nyimut kok. Ngantek pingine cak dikin kumpul kamangka wis reso ngadeg. Lah cak dikin pengen ngunjuk kuku Bima. Nyimut meni iso muaske cak dikin ngombe sari rapet. Begitu diudak ngoten iki delala arep diombe mati lampu. Begitu diombe keliru. Nyimut ngombe sak ngombe kuku Bima, cak dikin ngombe sari rapet. Begitu lampu murip arep kelon, masyaallah nyimut metengkelek. Ngopo kowe? Cak dikin nyekeli silit ngising. Delala aku besok ning ning kono iki waktu di sapi aku kepethuk karo Gusti Allah. Nah, terus? Delalah ulak. Loh, sapa ulak cemplungne neraka? Terus, loh, sinten mau sinten cemplung neraka? Pak Yai. Loh, kok iso kok Pak Yai mlebu neraka kudune swarga, kok neraka? Kuwi Kyai sing omongane mencela-mencela ngoten. Niki tirase mriku lho kulene. Kulene sate kok. Jenengan nganu dereng. Nate mirsani cangkeme dagelan dituthuk karo rotan dereng. Wong endo karo Muhammad. Rondone teko meneh. Iya. Lemune. Aku ngerti iki. Iki mesti BPJS iki. Barisan para janda sosialita. Iya. Halo-halo cipika-cipiki. Kowe ngopo ya? Mbok aku melu. Anone NU Muhammadiyah, anone MTA, yo wis menjadi yang terbaik di masing-masing. Aku lha sekondo to. Wong bedane NU karo Muhammadiyah niku tipis. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendha. NU dawa salat tarawih 20. Muhammadiyah cendha salat tarawih ping 8. Saniki teng Boyolali ana aliran sing nomor 3. Ora 8, ora 20 tapi aliran sing ora tarawih. Imame sapa? Cak Dikin. Buta kok keri cerewet cah iki jane. Iki cah ngendi to iki? Weh, Rogosari. Kuwi rondo apa, Nduk? Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo ndang entuk jodoh. NU dawa Muhammadiyah cendha salat raweh. Nyuwun sewu salat subuh. NU dawa nganggo kunut, Muhammadiyah cendha ora nganggo. Ya wis ora apa-apa. Lah ning Boyolali nyuwun sewu wis ana wong gelut babagan kunut. Kenapa? Mergo wis jarang sing salat subuh. Apa meneh cak dikin subuhane setengah 8. Ora mungkin. Au saline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Mas. Omong aja mincel-mincel. Lah ngapa? Bojoku kuwi seksine. Wah aku malah sing gugah, tak gugah pertama kali salat subuh mesti aku gugah bojoku. Jam piro? Jam 4:44. Tenane. Lah, ala gugah penjaluk tanduk. Mas sampe lek isa ora iso ngaji sing api mulai, Mas. Oh, ya mulai aku ora apa-apa. Asemi wong dintek-entekne ket mau. Ayo diunjuk lo, Mas. Ayo diunjuk. Ini mesti cerita. Malam Jumat pengen banget toh. Cak Diki wis ora iso apa-apa. Metu nyimut ngopo golek karet. Di tali loro. Kiai trutusan. Kiai trutusan ngincin wong naleni karet. Apaan? Lah wong bojomu curhat karo aku kok. Sesuk yo sembo curhati. Praktekno. Ayo. Hei ra mungkin tak koro nyimut tenang aku mati dhisik. Aku iso keracunan. Susu kadaluarsa. Apa? Anake. Ya Allah. Tolonglah. Lak ngomong jangan waton bener toh. Apa? Kowe mule ora sampe lu ngaji. Kisruh kowe. Asem rugi lek engko kei snack. Oh Allah. Oleh snack napa mboten? Dalu menika pengajiane intine mulai katan. Kok mulai katan? Lah rene badokane kok. Wis entek mau. Oh, wis entek. Wis tak siapi akeh. Siapke piro? Salahe tekomu keri. Kowe nyiapke piro? Hah? Kowe nyiapke piro? 2000. Oh, 2000 sing teko wong 5000 lebih kok. Ya bene to. Terus apa nganggo duitmu? Kok cerigis ya rumah aku. Wallahu maafik ila aku amit tarik. Ayo mbe ora. Ya terserah sangkemku kok ngopo. Bacok wisan. Lak cilaka tak duwe maratua kaya ngono. Malam pertama arepe timplik. Bacok. Ra sida aku. Eh? Senggol bacok. Lah wong nyalon DPR. Apa? Slogane cah dikene sepanduk kuwi. DPR korupsi bacok cangkeme kuwi. Ya ora ana sing milih. Ya ora mungkin to cah dikene dicoblos, mung nyoblos bojone ra iso. Lah delok indah ya indah banget umpamane. Bagaimana kemudian Allah itu dalam Al-Qur'an ngendikake famangsa afal yu'min famangsa afal yakfur. Apa meneh mung pilihan kunut, iman iki lho. Allah mawon dawuh kon milih. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafira. Kowe arep mlebu Islam monggo, ora mlebu Islam ora apa-apa. Maka fitnah kalau dikatakan Gus Miftah mempengaruhi Deddy Corbuzier untuk masuk Islam, tidak. Kula tidak pernah mengajak sekalipun Mas Deddy masuk Islam. Tetapi saya sering diskusi kepada Mas Desi dengan Mas Deddy soal keislaman dan kenegaraan. Maka kalau kemudian dia masuk Islam karena dia tertarik dengan metodologi dakwah saya. Waktu itu saya dia bertanya sama saya begini, Gus. Apa, Bro? Bocah iki lampune mau tamat iki mbayar apa durung ya jane iki? Sepere kere. Lah itu mbayar listrik ora kuat apa meneh nyangone kiai lak modar ta iki. Kan aku jadi curiga. Kayak tweet-tweet ya Allah. Bulno zong tak kandani. Dadi nyuwun sewu, waktu itu dia bertanya sama saya begini. Kula niku benono pertapi takonan dari Mas Jadi. Kula niku wis kadang-kadang mikir dhisik niku. Soale bocah niki lak pinter banget. Kaya sesuk niki tanggal 16 sore jenengan mampir sane hitam putih. Niku ki njaluk kula ngancani syuting hitam putih, tapi kula kan ora ana wektune. Namun alhamdulillah sesuk kula selake waktu kula libur ra ngaji, kula mangkat teng Jakarta kula jeng syuting hitam putih ngancani Mas Jadi. Penak tak diken, tak diken ben dina ngancani bojone. Kan aku jarang ketemu bojoku, Nduk. Aku lho niku lak mangkat 10 dina baru mulai. Ndelok bojoku kula men danco. Ya Allah, ya Allah. Milo piye aja? Jajan matamu ki ayo jajan. Ayo, ayo jadi patah ini bareng-bareng yo. Masuk kiai jajan. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya apa? Lah wong aku ditawani gratis aku moh kok. Padake cah iki. Kiai kok jajan gak mungkin wong dia germo. Aku germo lah iki balola. Apa kuwi? Barisan londe lanang. Waktu itu pertanyaan Mas Jadi nopo. Dia tanya sama saya begini. Kalau saya masuk Islam itu harus bagaimana Gus? Saya kaget juga. Bocah ini lah pinter banget Bu. Dia itu kan S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1. Ijazahnya pun tidak saya ambil. Mergo aku izin kuliah patang tahun setengah gelar SAG. Sarjana gak gimana gitu. Ketemu karo bocah pinternya ra umum. Sampai pinternya Mas Jadi ini ku nyuwun sewu. Rambut mau rawani tukul ning dasi tak kandani. Bocah niki napa-napa iso kecuali siji napa iklan bintang iklan sampo ora iso niku. Wah, ala liyane matamu. Gus, sampean kenal Mas Dedi pirang tahun? Setahun. Oh, setahun. Lah kowe? Saya itu dari tahun 80 sudah kenal Mas Dedi. Luar biasa. Wah, ngalih nyanyi ning dindi bareng aku. Dedi Corbuzier. Dedi Dores. Geseh iki. Eh, krungu kabar? Piye? Mas Dedi keempat saya kira iso mlaku. Lah, sebab e? Lah piye? Ngliwati sewu kutho modar to. Oh, iya. Ning bojoku bisi-bisi. Lah ngapa? Bengi iki aku seneng banget. Heeh. Ya. Hala, rupa kaya ngene yah. Bengi iki bojoku seneng banget. Aku terus lah piye anu bunda aku no. Bunda. Ngundang siji entuk loro carane. Lah apa? Ngundang siji entuk loro. Lah piye kok Pak maksude ngundang siji entuk loro? Ngundang kiai Katut Jadilan. Kok Jadilan? Jadilan kan kacamata Jadilan. Matamu ora. Loh, ra ngerti kacamata aku nduk. Aku wingi mulih umroh tanggal 23 lepas langsung ning Semarang ketemu Cak Dikin kuwi ning Bandara Jeddah. Gara-gara aku kacamata nggo tongkat, polisi langsung bengok ning dalan. Tarik, tarik, jalan, semuanya minggir. Aku bangga, wah, ngerti polisi ini kiai viral ya, gara-gara. Begitu mlebu bandara tak takoni, ngopo semua orang suruh minggir. Lah cetok ada orang buta lewat matane. Kurang ajar aku. Malah dianggap wong buta. Wong buta teng Indonesia niku sing mripate reson delok atine padang ki mung loro. Siji Gus Dur, nomor kali si buta dari gua hantu. Jenengan perso sing digendong si buta niko sinten? Niki, pangene kok. Atur nun. Ya, ketek ta. Kliwon. Ya. Lah Ibu Bapak rahimakumullah, pertanyaan dia apa? Kalau saya harus masuk Islam bagaimana, Gus? Waktu itu saya jawab, Mas, besok wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan keras. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, Islammu suka marah-marah. Kalau pintu masuknya galak, maka Islammu galak. Tetapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu dia jawab, "This is you, not others." Lah ngene iki tak dikil uteke wis ra nyanda. Apa kuwi omong? This is you not others. Alah ya genah ngerti no. Apa kuwi? Alah witing tresno jalaran saka kulino. Keseh to bahasa Inggris iki. Akhire napa? Gara-gara bahasa itu kemudian dia belajar Islam yang menyenangkan itu seperti apa? Dia menemukan jawaban Islam yang merangkul bukan Islam yang memukul. Islam yang mengajak bukan Islam yang mengejek. Islam yang menyelamatkan bukan Islam yang mengkafir-kafirkan. Ngenapa mboten? Karena Islam, wong Islam sing sejati niku mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam. Maka kemudian dia tanya lagi begini, kalau saya harus masuk Islam, haruskah saya punya guru? Saya jawab, iya, supaya ada yang membimbing kamu. Saya berguru kepada siapa, Gus? Terserah, kalau bisa enggak usah saya. Saya sampai bilang gitu sama Mas Jadi, kamu cari yang lain saja. Akhirnya dia mengatakan apa? Kalau saya harus berguru kepada yang ramah, saya memilih Gus Miftah. Kenapa bro? Saya bilang begitu. Karena Islam itu ramah dan menyenangkan. Kamu ngaji sama ibu-ibu di tempat pengajian umum, diterima di kampus, diterima di pondok pesantren, diterima di night club, diterima karaoke, diterima sanggar palonten, diterima. Masya Allah. Sanggar palonten. Apa itu? Yang gon glonde lah jenenge sanggar palonten. Oh, kuwi termasuk sanggar pakendon. Rusak, rusak. Kandhane kok aku ki halus sampe tak dikin sing galak iki. Maka kemudian apa? Dia memutuskan untuk masuk Islam melalui jalan itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Anda menginginkan Islam itu berkembang, tampakkanlah, wujudkanlah wajah Islam yang menyenangkan. Aku ki wingi ngaji ning Gang Doli sing teko preman tok, cado mabuk ki nyedak panggung. Wah, awake gede kaya awakmu kuwi bajune dibuka tatoan. Wetenge iki ya Allah, tato beduk. Lang uene gede lho. Kuwi tak apa le? Bedhok, tutuke ndi? Ngisore. Ngono kuwi kok. Ya Allah. Alah, lak ngene iki cetok. Awake gedhe iki tutuke cilik. Ah, tenan. Contone gajah lho. Awake gedhe tutuke cilik. Malah gek ora duwe saiki. Wong-wong sing mabuk, wong-wong sing nyuwun sewu teng lokalisasi, niku kabeh pengen diopeni. Maka kula pesen, lak ketemu kiai, ketemu wong alim, hormatilah, hargailah, takdimlah. Tetapi kalau kamu ketemu dengan orang yang banyak dosa dan ahli maksiat, sayangilah dan rangkullah. Saya sering mengatakan apa? Lak ana wong elek mung dielek-elek, niku ora ndadekke apik malah tambah elek. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Mergo wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Kan ngoten, wong urip niku diatur karo Gusti Allah kok. Ana surga, ana neraka. Ana menungsa, ana setan. Ngono kuwi. Ana setan, ana iblis. Kandhane kok. Ana wong ganteng, ana wong elek. Ngono. Ana wong mulya, ana wong ina. Sugih, kere, adil cak adil. Ya wis entek-entekno ora apa-apa. Tapi Gusti Allah iki jeneng adil kok. Kadang-kadang sing lanang elek, sing wedok ayu. Contone dikin karo nyimut. Mila esuk dikin iku mlebu surga mergo syukur, nyimut mlebu surga mergo sabar. Dikin mlebu surga bersyukur duwe bojo ayu kaya nyimut, nyimut mlebu surga mergo sabar duwe bojo bosok kaya dikin. Adil tak kandhane. Sing penting lak surga, Bro. Ya ora apa-apa. Surga lak daripada iki wis neraka. Karma iki nyawang bae terus. Ayo kowe arep ngapa nyekel kuwi ayo. Oh, nakmu mung cilik ngono kuwi ya. Dadi nyuwun sewu niku saturane Gusti Allah. Maka Bapak Ibu, Indonesia ini akan semakin indah manakala kita bisa memahami perbedaan. Wopo-wopo dimasalahke. Kadang-kadang nyuwun sewu, didik-didik takon dalile. Padahal maca Qur'ane sak janjane ya ora iso, tokan dolal dalil. Wopo dikene gaya dadak dadi pelawak. Apa pelawak iki ana dalile? Lah apa ta? Kaya kula takoni. Wong NU kok lek maca tahlil ndase diubah-ubah iki kok ana dalile? Dancuk, dancuk aku. Kaya ngono dadak ditakokke. Njen kula akoni wong NU niku lek maca tahlil ndase mang diubah-ubahke. Nggih napa mboten? Ana sing manduk-manduk to Abdulul Digri fa alam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Sing nyerong ya ana Abdulul Digri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing kaya entung ya ana Abdulul Digri fa alam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Kaya entung. Sing cuwepet ya ana Abdulul Digri fa alam la la illallah la la illallah la la. Sing mantep ya ana. Abdul dzikri fala manu. La la illallah. La la illallah. Niku ketoke cak dikin pas suwer ana tanggapan. La la illallah. Sing kemayune pol ya ana. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ora apa-apa kula takoni napa ngoten niku angsal Gus kula jawab oleh alasane napa ya njuk napa wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobake ndase kancane Abdul Dikri fala manahu la la illallah la la illallah contoh Mr. Why? Lumayan loh. Udah segi bal-balan. Contoh rapopo. Eh? Contoh. Lah mau contoh tahlil gue bagi dasi kancane lah ya oleh. baleni matamu. Sapa ngomong baleni? Bacok dak? Bacok dasmu iki. Lah, kesimpulannya teng pundi? Kamu bisa mendapatkan Islam yang indah dan ramah. Kamu bisa mendapatkan sejuknya Islam manakala kamu dibimbing oleh guru. Mila le, kowe ndablek karepmu tapi lek iso duwe guru le. Aja nganti ninggalke guru. Ngaji sing jelas gurune. Aja mung ngrungokke radio. Lah radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ana swarane ra ana wujude jenenge entut. Kaya lagune Cak Dikin ngene lho. Son sembore semiki mas yo ta udan ati ana swarane ra ana wujute hanto jenenge sing jenenge entut mampu kaya kiyaine cangkeme basa kaya pelawake kiai pelawak padha basoke sing mlebu neraka dikin jenenge karo kancane deke. Ora pokro belas. Cacah takon cah iki latihane nang ndi? Cah loro iki latihane nang ndi? Oh, santai ya. Santai aku kira tau latihan. Mergo aku pas ning mobil, aku tau dikin karo Nimut, aku karo anake. Apa? Apa, Gus? Ora, ora. Ora, maklum. Wis kena gula budek. Ora krungu ta kowe? Ora. Ya. Anu, kowe salah. Cadikin iki sing aja budhek tak kandhane. Soale sesuk niku sing ra bakal mati wong budhek. Soale ditimbali karo Gusti Allah ora krungu tak kandhane. Ning sing enak sing yuja to? Heeh. Apa gudhek Jogja? Kayak gudhek ora budhek. Oh. Cadikin iki lucu, mangkat nang Jogja golek kula pengen jajan gudhek. Kan senane krecek. Delalah kreceke entek nesu diancuk. Ado-ado ning Surabaya golek ado-ado ning Yogya golek krecek ra ono. Lah ngopo to Gus kula kandhane hooh cak. Kreceke saiki ra ono. Soale pas ora musim liburan ra ono wong sunat. Aku ya ngono to. Jiji. Heeh. Ning nggon ngebong. Maka syaratnya supaya bangsa ini menjadi indah manggolek guru sing tepat. Mergo kitab taklim ngendikake al ilmu bila saikhin fasaihu syaitan, ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Pun yo selawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan. Ayo diulangi alon-alon Kang ben apal kabeh. Ulangi. Saben malam Jumat ahli kubur mulih omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali mrebesi bali tangannya diangkat nyuwun kali Gusti Allah sholli wa sallim ta iman ala mada sholli wa sallim ta Akbar. Salli wa sallim ta'iman ala mada wal ali wal ashabi bal qudwa hada wal ali wal ashabi. Terakhir nih. Durunge ditutup. Saya aku urung ngabarke ning jenengan. Napa? Rapi meneh. Bahwa rapi meneh. Bahwa alhamdulillah tadi sudah kami ikrarkan, nggih, bahwa mulai bulan ini kita sudah pembebasan lahan di belakang ini untuk bikin pondok pesantren tanah Jawi. Iki ora modus njaluk sumbangan ta kowe? Ora. Ora. Ora modele awake dhewe ya. Ora modele awake dhewe. Pisan itu ditungakke, mudah-mudahan ndang terselesaikan. Amin. Bisa bangun pondok pesantren. Okay. Jenengan tugasnya mung ndungakke, muga-muga cak dikin jope lancar, rezekine kathah, ora bojo meneh. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih juga kepada malam ini anek sponsor sing nukokne Aqua nggih. Engke konsumsi kanca-kanca Nugroho Motor matur nuwun Aquane. Oh, tambah ini. Iki pengajian wis rampung malah teko iki ngopo ya. Oh, aku ya ya ya. Halo melu-melu. Kowe ngombe dengan pecangkemmu ora kaget. Kan biasanya kobokan to, Bro. Nggih, kula nyuwun sewu mergo kula mundhut teng Solo 3. Eh, sik bojoku ngomong Gus minta mbok nyanyi pisan kah? Lah wis nyanyi kok. Kan udah. Hatiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama. Ayo nang nang tungguan raduwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tuwa di seneni guru ya dikepuki hayo rene kendang ngaji solawat ya Rabbi bil Balil maqal sindana Walfir lana mamado Ya wasi al-karomi Huwal habibul ladi Turja syafa'atu Likulli haulim minal Awali muhtar. Ayo kurang banter diulangi. Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana Waghfir lana mamado Ya wasi al-karami Ya walhabibul ladi Durja syafa'atuhu Likulli hawli minal awali. Ayo dok, lirik asli nih. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya kangekti eloku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku firlana mamabo ya wasiat huwal habib habibullah di kerja sama lingkul lihau awali muhtari menengoleh ya rabbi awali muhtaribi hop wes kesel aku matane ra kan aku capek kuyo ngono cah lemu kon mandek malah terus-terus tungake mulih ra iso ngaceng kowe lho. Kula pun ajeng lanjut teng salat 3 matur nuwun dongake mon muga-muga Gusti mitra sehat nggih. Ingkang tindak mriki atine susah mugi kuntur sami bungah. Ingkang tindak mriki awake gerah mugi kuntur sami waras. Ingkang tindak mriki utange kathah mugi kuntur sami lunas. Senajan ora iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Lak sing utangi cah iki ya muga-muga cepet mati ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga, Bu. Donga. Wes sing donga Pak Kiai mawon. Oh, nggih. Okay.